Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali duduk di majlis ilmu, majlis muzakarah di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita menunaikan ibadah salat asar, kita berharap Allah Azza wa Jalla menerimanya. Kemudian kita membangun ketaatan yang keberikutnya, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita dalam pelaksanaan firman-Nya, fa'idha faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari tugas, bangkitlah engkau melaksanakan ketaatan yang keberikutnya. Tentunya jikalau seorang muslim dan muslimah selalu berada dalam kondisi seperti ini, maka tentunya keberkahanlah yang dia akan dulang di dalam hidupnya. Umurnya berbarokah, ketaatannya berbarokah, tenaganya berbarokah, pikirannya berbarokah, semua waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbarokah. Demikian sesungguhnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di masa yang silam mengisi waktu-waktunya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ketaatan itu tentu kita sudah dalam bahasa sekarang merdeka. Merdeka dari kemauan dan keinginan setan untuk melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan upaya-upaya untuk kemudian kita tidak mengenali diri kita sendiri. Kalau seseorang jauh dari ketaatan dan jauh dari ilmu agama, kebajikan demi kebajikan, maka disitulah letak kelemahan. Walaupun mungkin badannya kekar, walaupun mungkin dia tergolong orang yang mampu segala-galanya, dari kekayaan, dari kesehatan, maka selama seseorang itu menjauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia tetap tergolong orang yang lemah. kekuatan itu ada pada batin kita. Kekuatan itu melalui ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga apa yang kita lakukan pada hari-hari ini menambah kekuatan kita di dalam hidup, kekuatan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu-pintu kebajikan dan amal-amal soleh. Allahumma amin. Melangsungkan pembicaraan yang telah lewat terkait dengan persoalan al-istiqamah, kita telah membawakan ucapan Siddiqul Ummah yang paling tertinggi dalam hal istiqamah, yaitu ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di saat beliau mengatakan, al-istiqamatu alla tushrika billahi syai'a. Engkau tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla sekecil apapun. Dikomentari oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ucapan Siddiqul Ummah ini dengan mengatakan bahwa yuridu, yang dimaukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-istiqamah itu ala mahdhit tauhid, di atas kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, sudah kita menyebutkan sedikit terkait dengan bagaimana ancaman besar buat kita semuanya, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah mungkin kita bisa lepas dan bebas dari syirik besar, maka belum tentu kita bisa lepas dan bebas dari syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam menimpa orang-orang soleh dari kalangan sahabat beliau. Kita langsungkan ucapan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Madarij, Madarijus Salikin. Beliau mengatakan rahimahullah, wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, al-istiqamah adalah an tastaqima 'alal amri wan nahyi. Al-istiqamah, kata beliau, engkau istiqamah, engkau lurus dalam perintah dan juga di dalam larangan. Lurus di dalam perintah dan juga di dalam larangan. Wala turawwigh rawgana tsa'alib. Jangan engkau menoleh ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri, sebagaimana tolehan ta'alib, yaitu barakallahu fikum, naam, serigala-serigala. Jangan, kata beliau, tetapi kelurusan kita di dalam melaksanakan perintah dan kelurusan kita di dalam menjauhi larangan-larangan, maka itulah dia istiqamah. Tapi perlu diingat, kita sudah barakallahu fikum membahas di depan sebuah ayat Al-Quranul Karim yang mengatakan, istiqomahlah kalian dan meminta ampunlah kalian. Bagaimanapun tingkat tinggi keistiqomahan seseorang dalam melaksanakan perintah, akan menjumpai dan dijumpai banyak hal kekurangan di dalam melaksanakan perintah tersebut. Demikian juga keistiqomahan kita di dalam meninggalkan larangan-larangan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Di sana akan dijumpai kekurangan-kekurangan. Bahkan tidak hanya kurang, terjatuh kita di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, keistiqomahan kita harus dibantu dengan beristighfar kepada Allah. Kalau seseorang barakallahu fikum beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu inilah dia penjagaan dan satu bentuk perlindungan terhadap perjalanan istiqomah itu sendiri. Terkadang ada orang yang ketika dia terjatuh di dalam sebuah pelanggaran atau larangan agama, kan kalau dia tidak istiqomah atas larangan-larangan Allah, akan ada upaya untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya yang salah. Ada upaya mencari langkah dan jalan bagaimana dia itu adalah benar yang dilakukan, tidak salah, tidak keliru, atau mencari pembenaran dari kesalahan dan kekeliruannya itu. Cari ucapan ini, cari ungkapan itu, cari pembelaan ini, cari pembelaan itu, padahal salah yang dilakukan. Ini adalah gambaran, orang ini tidak istiqomah, tidak lurus di dalam perintah, dan tidak lurus pula di dalam larangan barakallahu fikum. Atau mungkin, ketika kita terjatuh dalam satu kesalahan dan kekeliruan, ada orang yang mengingatkan kita, ada orang yang menasihati kita dengan sembunyi, dengan pelan-pelan, dengan penuh kelemah lembutan, ternyata muncul ketidaksukaan kita terhadap orang yang selalu mengingatkan kita, selalu menasihati kita, benci adanya. Berarti ini kan gambaran bentuk ketidakistiqomahan kita barakallahu fikum dalam perintah Allah Azza wa Jalla dan dalam larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita benci, tidak suka terhadap orang yang mungkin menasihati kita, mengingatkan kita, membimbing kita, atau menegur, atau mungkin dengan keras dan marah dia mengingatkan kita. Karena kita orang ngeyel, terkenal orang agak keras, atos-atos sedikit. Barakallahu fikum. Ini gambaran. Kita belum istiqomah di atas larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kepada kita bahwa keistiqomahan itu adalah sikap kelurusan kita di dalam perintah-perintah Allah azza wa jal dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menengok ke kanan, tidak menengok ke kiri, ya ke sana kemari, barakallahu fikum. Namun kokoh di atas perintah dan kokoh pula di atas larangan. Sekali lagi saya mengingatkan, bagaimanapun kita orang yang mungkin paling tinggi keistiqomahannya, tetap kita dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa qala Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berkata Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, istaqamu, mereka istiqamah, maknanya akhlasul amala lillahi. Mereka mengikhlaskan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlasu. Mereka mengikhlaskan amalannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sesuatu yang sangat ringan di dalam ucapan, namun dalam praktik menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat. Di saat kemudian kita mencoba untuk menjadi orang yang ikhlas beramal. Kenapa barakallahu fikum? Kita semuanya sudah tahu rahimani wa rahimakumullah, bahwa syayatin berupaya untuk menggagalkan diri-diri kita ini untuk tidak bisa berbuat dan beramal. Sebagaimana barakallahu fikum dia telah berupaya untuk menggagalkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk meraup kebaikan di dalam hidup. Sampai kemudian iblis menyangka, di saat dia menjatuhkan Adam ke dalam kesalahan dan kekeliruan, pelanggaran terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, dia menganggap kalau ini adalah keberhasilan yang besar. Keberhasilan barakallahu fikum. Sehingga dia bisa mengeluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga melalui kesalahan itu. Dia menganggap kalau dia telah berhasil. Baru kemudian syayatin iblis itu sadar di saat Allah Azza wa Jalla menaburkan rahmatnya kepada mereka-mereka yang terjatuh di dalam dosa. Lalu kemudian masuk ke dalam pintu taubat. Setelah Allah bukakan untuk kemudian Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya untuk bertaubat, lalu kemudian Allah terima taubatnya, ternyata dengan pintu taubat itu dia akan kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik. Dia akan dikembalikan ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Wabilus Saif, bahwa, aduhai kata iblis, sekiranya aku tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Ternyata betapa banyak orang, setelah dia terjatuh di dalam dosa itu, lebih baik kondisinya dari sebelum dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Betapa banyak barakallahu fikum. Dia menjadi orang yang bagus. Dia menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Dia menjadi orang yang terhiasi dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan dosa yang dia telah terjatuh padanya, dan dia telah bertaubat darinya dengan taubatun nasuha. Ya laitani lam uqi'hu, kata iblis barakallahu fikum, aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia di dalam dosa dan kemaksiatan. Kita tahu semuanya bahwa upaya-upaya syayatin untuk menggagalkan seseorang beramal itu sangat-sangat besar upayanya. Kalau ternyata tidak mampu menggagalkan, bagaimana dia bisa mengikis nilai, merusak amal ketaatan itu barakallahu fikum? Maka salah satu yang disasar adalah keikhlasan yang menjadi jantung sebuah amal. Keikhlasan yang menjadi jantung amalan itu yang disasar oleh syayatin untuk dirusak. Oleh karena itu kan para ulama berbicara, ketika orang ikhlas di dalam beramal, tiba-tiba di perjalanan ada kemauan, ada keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Padahal dari awal dia sudah membuka ketaatan itu dengan keikhlasan. Di tengah beramal, dia akan datang untuk mengganggu dan menggodanya. menihilkan nilai yang dikerjakan oleh seorang, dia tidak akan berhenti. Kalau melihat seseorang, barakallahu fikum, yang belajar, seseorang yang sedang mengamalkan amal soleh, dia tidak akan berhenti diam peraih melihat orang lulus di babak pertama dengan jiwa dan niat keikhlasan, lalu kemudian diam berhenti. Enggak. Dia akan datang dengan baju yang lain. Dia akan datang dengan penampilan yang baru. Dia akan datang dengan teman yang berbeda dari sebelumnya, untuk kemudian mengganggu, merusak. Mas, banyak orang yang melihat mulut, bisikan muncul, bisikan terus, bisikan. Banyak orang yang memujimu, mulai bangkit emosional kecenderungan untuk memenuhi bisikan setan itu. Kalau sekiranya dia benar-benar sadar, tentu ini semuanya dengan taufik dari Allah, kalau dia sadar di tengah jalan datang si pengerusak ini ingin merusak amalnya, maka itu adalah keberuntungan baginya. Tidak akan merusak, barakallahu fikum, nilai ketaatan itu. Tapi kalau sampai kemudian lost, terbawa, sampai kemudian selesai dia melaksanakan ketaatan, tentu akan mengganggu nilai dari ketaatan yang dikerjakan dan yang dilaksanakan itu, barakallahu fikum. Berarti berhasil. Dia menggoda, dia mengganggu, barakallahu fikum. Kalau orang ini tidak sadar, besoknya akan digitukan lagi. Besoknya lagi terus, semakin dekat, sampai di awal lagi tidak bisa memulai dengan keikhlasan dan ketulusan. Berarti kita dituntut sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk setiap saat berperang. Melawan, barakallahu fikum, pihak yang mau merusak ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ternyata kita punya kekuatan di saat awal kita membangun ketaatan dan di pertengahannya sampai akhirnya bisa selesai, jangan kemudian kita menganggap, oh aman. Oh jangan. Dia akan datang dengan warna yang baru untuk mengajak kita mengungkit amal kebaikan, untuk kemudian disanjung, untuk kemudian dipuji. Amalan yang dikerjakan di malam hari, sunyi, sepi, tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, kecuali harapan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata di siang harinya, atau dua hari, atau tiga hari lagi, dibangkitkan untuk kemudian mau menceritakannya. Mungkin di babak pertama bercerita itu min ajli tahaddus bin ni'matillah. Ingin menceritakan sebuah nikmat Allah Azza wa Jalla. Bentuk tahaddus. Menceritakan sebuah nikmat yang dia telah peroleh. Tapi ketika banyak yang menyumuji, banyak yang menyanjung, banyak yang mengeluh-elukan, banyak yang mengangkat, banyak-banyak dan seterusnya yang memujinya. Mulai sudah. Tahadduts bin nikmah itu tergeser. Setiap majelis cerita. Di situ cerita. Besoknya diulang lagi. Setan benar-benar tidak akan berhenti untuk, barakallahu fikum, merusak amal ketaatan kita, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya ilmu akidah dan ilmu tauhid. Disinilah letaknya ilmu yang menjadi ojor dan lentera di dalam hidup. Oleh karena itu setan sangat-sangat garam, marah, murka kalau ada orang yang belajar ilmu agama. Rijalan wanisa'ah. sangat-sangat marah, benci terhadap orang yang belajar ilmu agamanya, baik dia lelaki ataupun wanita, sangat-sangat dibencinya. Makanya orang yang paling tangguh lawan di hadapan setan itu bukan orang yang jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud dan ibadah di siang hari, di malam hari, tapi mereka-mereka yang mencari bimbingan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini orang bahaya, orang yang berbahaya di hadapannya. Kenapa barakallahu fikum? Bukankah ilmu itu adalah nur, cahaya? Kalau seseorang membawa cahaya, barakallahu fikum, guna dan manfaatnya akan meluas dibanding dengan orang yang hanya beribadah di masjid, bawa sejadah, duduk berzikir padanya, barakallahu fikum, buat dirinya. Tetapi terkait dengan ilmu, orang yang sedang membawa lentera, ocor ini akan menerangi dirinya, perjalanannya, dan juga akan memberikan guna dan manfaat kepada orang lain. Ketika melihat ada orang yang mau dijerongkokkan, mau dijatuhkan, mau dijebloskan ke dalam dosa dan kemaksiatan, orang yang berilmu ini yang datang, akhi, ukhti, ini sangat berbahaya. Karena ini akibatnya. Baru sadar, ternyata dia bisa menyelamatkan orang yang mau dijaring oleh setan. Luar biasa. Kedua, kalaupun seseorang yang sudah masuk dalam perangkap, masuk dalam jaringan setan, kemudian benar-benar dijajah, maka yang akan bisa menerangi jalannya dan menyelamatkannya adalah orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu. Sehingga wajar kalau barisan orang yang berilmu ini sangat dibenci oleh setan. Barakallahu fikum. Mari kita ambil sebuah contoh. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita bahwa di umat terdahulu ada orang yang qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, telah membunuh berapa nyawa? 99 nyawa sudah melayang di tangannya. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. 99 nyawa. Satu saja. Bagaikan kita membunuh manusia seluruhnya. Bagaimana kalau 99 nyawa? Dalam kondisi dia berada di dalam perangkap setan, diperbudak oleh setan, ditunggangi oleh hawa nafsunya, oleh setan, dia ingin lepas dari itu semua. Dia ingin bebas dari itu semua. Dia ingin kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maaf, siapa yang dicari oleh orang itu? Siapa? Hah? Orang yang dicarinya adalah orang yang paling berilmu di muka bumi. Dialah yang akan mampu mengeluarkannya. Dialah yang akan mampu untuk membebaskan dia dari belenggu setan tersebut. Dia orang-orang yang berilmu. Makanya yang dicari oleh dia, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dibawalah dia kepada seorang rahib. Rahib itu, ya, pendeta. Ahli agamanya orang Nasara di saat itu. Dan kita tahu bagaimana kondisi barakallahu fikum orang-orang yang telah merubah apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang dulu dekat dengan Nabi Isa mengerti, maka dia beramal di atas ilmu. Tapi setelah terjadinya perubahan, maka mereka beramal tidak lagi di atas ilmu. Tapi tetap jadi orang alim di tengah mereka. Pendeta namanya. Dibawalah. Orang yang berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan itu kepada orang yang dikatakan alim tadi. Dia mencoba mengajukan persoalan hidup yang sedang menjerat dia. Bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Adakah baginya jalan, pintu untuk dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Saya kira kita yang baru mencium baunya sunnah, belajar ilmu, tahu. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila dia ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pintu-pintunya sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama nyawa belum berada di tenggorokan. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menjawab sesungguhnya. Ya. Lah ini jawabannya berbeda dengan apa yang kita ketahui di dalam syariat ini. Dia mengatakan, tidak ada jalan tobat baginya. Orang yang telah membunuh 99 nyawa, tidak tahu bagaimana kehebatan orangnya karena tidak dijelaskan. Ya, kekekarannya tidak disebutkan. 99 nyawa melayang di tangannya. Karena dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dirinya. Dan tidak bisa membantu lepas dan bebas dari jaringan dan jeratan setan. Digenapi 100. Disembelihlah sang pendeta itu barakallahu fikum. Fakam malami'ah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia sempurnakan menjadi 100 nyawa. Dalam kondisi seperti itu, dia masih mencari orang yang paling tahu tentang ilmu agama. Maksudnya, saya ingin mengajak segenap saudaraku bahwa orang yang punya ilmu agamalah yang menjadi musuh bebuyutan setan di kehidupan dunia ini. Karena dia yang akan bisa membimbing. Karena dia yang akan bisa barakallahu fikum mengarahkan. Dia yang bisa memberitahukan. Dia yang bisa mengantarkan kepada kebaikan hidup dengan ilmunya. Lagi mencari orang yang paling berilmu di muka bumi. Dia cari. Ketemulah dengan orang yang benar-benar berilmu barakallahu fikum. Diadukan persoalannya, permasalahannya. Maka dia memberikan jawaban, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang akan menghalangi dia dari bertaubat kepada Allah? Enggak ada. Enggak ada yang menghalangi dia. Sudah jawaban yang memuaskan barakallahu fikum. Sampai kemudian terlepas berlenggu untuk dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dengarkan faedah orang yang berilmu di muka bumi. Orang yang sudah ingin kembali dengan benar. Dialah yang memberikan lentera dan jalan. Anda, jangan kembali ke kampungmu, ke negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Satu. Diberikan bimbingan. Cahaya ilmu. Bahwa dia ini terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Karena memang pengaruh lingkungan. Barakallahu fikum. pengaruh teman-temannya yang jelek. Maka diingatkan oleh sang alim ini dengan ilmunya, jangan kamu kembali kepada negerimu. Negerimu itu adalah negeri yang jelek. Ini pertama. Kedua, diberikan penunjuk, jalan diarahkan menuju keselamatannya. Pergilah engkau ke tempat itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau bersama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kemudian mendengar wejangan ilmu ini, dia berangkat. Di tengah jalan dipanggil oleh sang pemiliknya, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Di tengah jalan diambil oleh pemiliknya. Di saat dia melangkah, di saat dia menuju kebaikan dan orang soleh, sudah membuka pintu-pintu taubat, cuma belum banyak amal soleh yang dilakukan dan dikerjakan. Kita akan bahas nanti barakallahu fikum di pelajaran Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, untuk kemudian kita mengetahui dan menyadari bahwa ternyata yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga bukan amalnya, tetapi rahmat Allahu Azza wa Jalla. Berangkat. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat barakallahu fikum azab ingin mengambil dia karena belum melakukan kebaikan sedikit pun. Malaikat rahmat ingin mengambil dia karena dia sudah berjalan untuk bertaubat kepada Allah. Dalam kondisi ini Allah mengutus malaikat untuk menjadi hakim. Maka hakim ini memutuskan, kita ukur, diadakan pengukuran, apakah negeri yang jelek yang dia lebih dekat atau negeri yang baik yang akan dituju dia lebih dekat darinya. Karunia dari Allah didapatkan oleh orang tersebut. Allah memerintahkan kepada negeri yang jelek untuk menjauh dan negeri yang baik untuk mendekat. Diambil oleh malaikat rahmat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita belajar. Ternyata orang yang berilmu itu adalah musuh besar setan di kehidupan dunia ini. Dia akan bisa memberikan kebaikan buat dirinya dan membagi-bagi kebaikan buat orang lain. Dimanapun orang yang berilmu ini akan berada dalam kebaikan. Inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, may yuridillahu bihi, terus khairan yufaqihu fiddini. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, siapapun Allah inginkan kebaikan padanya, laki-laki, perempuan, belum menikah atau sudah menikah, barakallahu fikum, anak-anak atau orang tua atau dewasa, siapapun yang Allah inginkan kebaikan buatnya, Allahu Azza wa Jalla menjadikan dia berilmu tentang agama. Dia berilmu dan mengamalkan ilmu agamanya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita sekarang menyadari bahwa kita di dalam ilmu agama ini, setelah meluruskan segala-galanya dengannya, berbenah dengan ilmu agama ini, ternyata banyak tantangan, banyak ujian, dan banyak permusuhan di jalannya. Rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kekokohan di dalam belajar ilmu ini, untuk bisa memperbaiki barakallahu fikum segala-galanya, terlebih terkait dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, upaya besar setan untuk merusak amalan-amalan setiap manusia itu adalah tinggi. Maka yang berat untuk dihadapi adalah orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya di kehidupan. Dia beramal karena ilmu. Dia berkeyakinan karena ilmu. Dia berakhlak karena ilmu. Dia meninggalkan larangan karena ilmu. Semuanya terbentuk karena ilmu, dan dia ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kalau demikian, orang ini sedang berada pada jalan keistiqomahan. Kalau dia hanya mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita langsungkan. Ali bin Abi Thalib, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata barakallahu fikum, keduanya mengatakan istaqamu, mereka-mereka yang istiqamah itu adalah adul faraidah, mereka-mereka yang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Mereka-mereka yang menunaikan barakallahu fikum kewajiban-kewajibannya. Jadi, yang perlu kita ingat adalah sebuah nikmat dari Allah di saat kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Nikmat apa itu? Yaitu bimbingan untuk melaksanakannya di atas sunnah. Segala macam bentuk kewajiban, taruhlah sholat 5 waktu sehari semalam. Orang yang tekun melaksanakannya disebut dengan orang yang istiqamah. Rahimani wa rahimakumullah. Keistiqomahan yang dimaksud tentunya adalah apabila dia melaksanakan kewajiban sholat itu tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, selalu berada di atas dasar dan pondasi keikhlasan. Barakallahu fikum. Karena kalau salah satu dari kedua ini tidak ada dalam pelaksanaan kewajiban itu, tidak akan memiliki arti yang besar di dalam hidup. Apalagi, maaf-maaf, kita melaksanakan kewajiban itu dengan jalan dan jalur yang tidak dicontohi dan diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, man amila amalan. Terus? Ayo. Hah? Man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dariku, tertolak. Tidak punya nilai kalau begitu. Ini masih ringan. Barakallahu fikum. Lebih lagi tertolak, kemudian ditimpakan dosa karena kita melaksanakan perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terkena dosa kalau hanya sekedar tidak diterima amalnya itu masih ringan, ya, tapi akan ditimpakan oleh dosa dia keluar dari bimbingan dan tuntunan, kemudian mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita, saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ternyata mewujudkan istiqamah di dalam melaksanakan faraid, kita telah dapatkan syarat keberuntungan pada pelaksanaannya, yaitu kita terbimbing untuk mengenali sebuah nilai keikhlasan, dan yang kedua untuk membangun tugas-tugas itu agar tidak keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa qala Al-Hasan ay Al-Hasan Al-Basri, istaqamu, mereka-mereka yang istiqamah itu adalah istaqamu ala amrillah, mereka-mereka yang istiqamah, kokoh, lurus, sabar di atas perintah-perintah Allah. Fa'amilu bita'atihi, mereka melaksanakan, beramal dalam mewujudkan ketaatannya kepada Allah. Wajtanabu maksiatahu, dan mereka menjauh dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah lewat. Wa qala Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, istiqamu, orang yang istiqamah itu adalah orang-orang yang istiqamah ala syahadati an la ilaha illallah hatta lahiku billahi. Kata beliau, orang-orang yang istiqamah itu, orang yang beristiqamah itu adalah orang-orang yang kokoh, sabar, mantap, stabil di atas persaksiannya terhadap kalimat la ilaha illallah sampai mereka berjumpa dengan Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, juga kita telah sebutkan seperti ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di depan, bahwa yang dimaksud tauhid itu oleh Abu Bakar mahdhut tauhid, bahwa ketauhidan yang murni dan yang sebenar-benarnya, ketauhidan yang murni itu yang mana adalah tahqiq perwujudan realisasi dari kalimat la ilaha illallah. Dia istiqamah sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan, berkata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wasami'tu, dan saya telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu qaddasallahu ruhahu yaqulu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, aku telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, kata beliau, beliau berkata, istiqamu, orang yang dikatakan istiqamah itu adalah orang yang istiqamah, orang yang lurus, orang yang kokoh, orang yang sabar ala mahabbatihi, atas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dalam pembahasan yang lain, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan ketika berbicara tentang landasan kemampuan seseorang untuk mewujudkan ketaatan di dalam hidup, lurus di dalam melaksanakan semua bentuk-bentuk ketaatan itu, ternyata asalnya adalah, dasarnya adalah, pondasinya adalah istiqamatul qalbi. Kelurusan dan keistiqomahan qalb, hati yang dimiliki oleh setiap orang. Beliau kemudian menyebutkan, keistiqomahan hati seseorang itu akan bisa terwujud bi amraini, dengan dua perkara. Dengan dua hal. Keistiqomahan hati seseorang akan bisa terwujud dengan dua perkara. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengedepankan kecintaan kepada Allah atas segala-galanya. Barakallahu fikum. Ini pertama. Yang kedua adalah ta'zimu. Ta'zim mengagungkan al-amra wan nahya. Memuliakan dan mengagungkan perintah dan mengagungkan an-nahy, yaitu larangan-larangan. Ta'zimul amri wan nahyi, mengagungkan perintah Allah Azza wa Jal dan mengagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang istiqamah itu adalah orang yang lurus, orang yang kokoh, orang yang sabar di dalam mewujudkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala mahabbatihi, kecintaan dia kepada Allah. Wa ubudiyatihi, dan ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lurus, dia sabar menjalankannya. Barakallahu fikum. Falam yaltafitu anhu yumnatan wala yasrat. Dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Lurus, barakallahu fikum, di dalam mewujudkan cintanya dan semua bentuk peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran Syekhul Islam Ibn Taymiyyah terkait dengan istiqamah, barakallahu fikum. Kita melangsungkan rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi sahihi Muslim, an Sufyan Ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala, di dalam sahih Imam Muslim, dari sahabat Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan gairat. Ya Rasulullah, ucapkan, katakan buatku, di dalam Islam ini perkataan yang aku tidak akan menanyainya kepada seorang pun selainmu. Bimbinglah aku, titipkanlah buat aku perkataan pamungkas yang aku tidak akan nyoal menanyakannya, memintanya kepada selainmu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qala. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan jawaban. Qul. Katakan wahai Sufyan ibn Abdullah. Katakan. Amantu billahi thumma istaqim. Katakan wahai Sufyan ibn Abdullah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah engkau di atasnya. Ya, kalau dulu para sahabat Nabi ketika mengatakan amantu billah, mereka bisa mengerti konsekuensi-konsekuensi keimanan. Setelah dia belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melaksanakannya dengan sesempurna mungkin. Sementara kita yang jauh dari zaman itu, kita mengatakan amantu billah. Kita butuh bimbingan yang lama, arahan yang panjang untuk kita bisa selamat di dalam merealisasikan keimanan kita kepada Allah. Kalau malas-malas, tidak akan bisa. Kalau setengah-setengah, tidak akan bisa. Karena keimanan itu bukan cuma sebuah praktek amalan lahiriah semata, tetapi amalan batiniah. Sholat masuk dari iman, oh iya, tetapi sholat butuh amalan-amalan batininya. Butuh amalan-amalan batin. Mau melaksanakan apa saja dari ketaatan-ketaatan, semua bentuk ketaatan itu butuh amalan batin. Barakallahu fikum. Ini waktunya panjang untuk belajar. Waktunya panjang untuk mengkaji dan mendalaminya. Butuh kesabaran dan terus berkesinambungan. Barakallahu fikum. Sehingga rahimani wa rahimakumullah, tidak ada istilah wis itu sudah pensiun belajar. Dah. Dia terus barakallahu fikum menambah. Tarulah contoh sekarang. Barakallahu fikum. Seseorang, dua orang sama-sama melakukan sebuah amalan. Risikonya berat dan besar. Risikonya besar. Sama-sama lelah, sama-sama besar perjuangannya, capek menghinggapi dia, letih barakallahu fikum. Nah sekarang, Allah Azza wa Jalla tidak memandang, tidak melihat, tidak menilai, hanya amalan lahiriah capeknya harus dibayar loh. Seperti kita kan kalau punya tukang atau anak buah, kan lihat keringatnya ini, kasihan ya, kita kasih ya, sebelum kering keringatnya kita bayar. Bahkan karena kita melihat dia bagus, kita tambah bayarannya di luar ya kesepakatan sebagai bentuk, karena cuma kita lihat amalan lahiriahnya. Allah Azza wa Jalla menilai zahiran wa batina. Bahkan yang menjadi asas penilaian dari Allah Azza wa Jalla adalah amal batinnya seseorang. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap penampilan jisim jasad kalian, penampilan kalian, Tetapi yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang terukir di dalam batin. Dua orang sama-sama melakukan amalan yang sama, perjuangan yang sama, pengorbanan yang sama. Sama-sama berkorban, sama-sama besar pengorbanannya. Belum tentu nilainya di sisi Allah itu sama. Belum tentu nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla itu sama. Barakallahu fikum. Karena yang menjadi latar belakang atau dasar perbedaan dan penilaian itu apa yang ada di dalam sekerat daging dan segumpal darah, yaitu hati seseorang. Satu amalan butuh keikhlasan. Keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Ada yang full, ada yang ya kurang sedikit, ada yang pertengahan, mungkin ada yang di bawah itu. Ini semuanya barakallahu fikum tergantung dari keimanan dia membangun ketaatan itu. Sebuah ketaatan butuh kepada roja, harapan. Sementara harapan itu bertingkat-tingkat pada diri seseorang. Ketika imannya kuat, harapannya kepada Allah tinggi. Di saat imannya melemah, berkurang juga harapan dia kepada Allah. Harapannya kepada ini, kepada itu, dan seterusnya. Ini semuanya merupakan dasar pembangunan ketaatan. Rasa takut dibutuhkan di dalam sebuah amal dan ketaatan. Semuanya ini akan bisa menjadi jurang pembeda hasil dan penilaiannya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu belajar agama tidak cukup. Oh, ana sudah umur 50 tahun belajar agama. Mas saya mau peraih. Ya saya mau pensiun. Oh, enggak ada. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, sampai kapan kita bersama alat tulis ini wahai imam? Beliau mengatakan, sampai kita masuk ke liang lahat. Belajar, belajar. Dhakal imamu Rabi hafizahullahu ta'ala sampai dalam umur 90-an tahun itu masih tidak pisah dari kitab-kitab, termasuk nasihat dan wejangan beliau untuk banyak mengkaji, membaca, mengulangi kitab-kitabnya Al-Imamain, dua imam, yaitu Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menganjurkan untuk membaca kedua kitab ulama ini, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan Ibn Abdullah sesuatu yang sangat dalam sekali. Katakan, saya beriman kepada Allah, thummastaqim, kokohlah engkau, luruslah engkau, sabarlah engkau di dalam keimanan itu. Kenapa? Karena konsekuensinya berat-berat. Besar-besar konsekuensi lurus di dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita mengetahui, membaca dari kisah perjalanan para nabi dan rasul, kisah perjalanan para sahabat nabi, nabi dan rasul tersebut, sampai kepada kisah perjalanan hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Semuanya yang menyedihkan itu merupakan perjalanan hidup konsekuensi keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga butuh untuk diikat dengan kesabaran, keistiqomahan. Wafihi, dan juga di dalam, barakallahu fikum, ya, sahih Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, istiqamahlah kalian dalam semua perkara. Istiqamahlah. Yeah. Istiqamah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang darajatul istiqamah, beliau menyebutkan ini butuh istiqamah, itu butuh istiqamah, kondisi-kondisi yang kita berada padanya butuh keistiqomahan. Barakallahu fikum. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik amalan kalian itu adalah as-salat. Terbaik amalan kalian adalah salat. Dan tidak ada yang menjaga wudunya, illa mu'minun, kecuali seorang yang beriman kepada Allah. Ya. Bagaimana cara menjaga wudu? Pertama, menjaga wudu itu agar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, menjaganya, barakallahu fikum, dari organ-organ tubuh jangan sampai tidak terkena air wudu. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka, celaka, celaka, tumit dari neraka. Karena sering kebablasan ya tumit. Tapi kalau kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakannya, insyaallah bisa terjaga. Tapi kalau berwudu wah serampangan deret cepat selesai. Barakallahu fikum, tidak memperhatikan dan menjaga wudunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang menjaga benar-benar wudunya kecuali orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kata beliau kemudian melangsungkan, wal matlubu minal abdi al istiqamatu. Yang dituntut dari setiap hamba itu adalah al-istiqamah. Wahia as-sadadu. As-sadad artinya lurus. Pas. Tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri dalam melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan. Melaksanakan barakallahu fikum perintah, banyak uzur dia. Ya, wis mungkin ini yang bagus, ini yang tepat, ini yang baik, ini yang menenteramkan dalam pelaksanaan, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak rukhas, banyak keringan-keringanan yang dicari di dalam melaksanakan perintah tersebut. Demikian juga di dalam melaksanakan larangan. Tidak sadar. Tidak benar-benar pada barakallahu fikum tempatnya. Atau tidak benar dalam tuntunan rahimani wa rahimakumullah. Nyerempet, nyerempet, nyerempet. Wis, sedikit saja kok. InsyaAllah dimaafkan oleh Allah. Nyerempet, nyerempet. Barakallahu fikum. Jangan. Kita akan keluar dari jalur keistiqomahan. Ya, kalau sampai kita nyerempet-nyerempet barakallahu fikum, khawatir dimanfaatkan oleh setan untuk menarik kita tidak lagi nyerempet, wis sekalian aja. Barakallahu fikum. Dalam melaksanakan larangan harus sadar, lurus. Fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Kalau ternyata berat, ya sudah, yang mendekati. mendekati barakallahu fikum. Ya, tidak kemudian mencari uzur sampai kemudian jatuh kepada bab tafrid, tafrid, meremehkan, mengentengkan. Atau kebablasan sampai kemudian jatuh ke dalam bab ifrat, barakallahu fikum. Ya, tidak dia lakukan itu. Maka dekat. Fa in nazala ana, kalau sudah sampai turun dari semuanya itu, istiqamah, sadar, tidak muqarabah yang mendekatinya, ternyata turun lagi dia. Tidak ada turun setelah itu kecuali akan terjatuh di dalam tafrid dan al-idha'ah. Meremehkan, menyia-nyiakan, mengentengkan, barakallahu fikum. Kama fi sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana di dalam sahih Imam Muslim dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi wala anta ya Rasulullah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl wa fadli. Abu Yazid, sampai jam berapa? Sama dengan di sana, tidak ada akhirannya, awalnya ada, akhirnya tidak ada. Sabar-sabar. Sampai jam 6. Baik. Kata beliau, barakallahu fikum, saddidu wa qaribu. Saddidu ay istiqomahlah kalian. Istiqomahlah kalian. Kokohlah kalian. Kalau tidak mampu, qaribu. Lakukan sesuatu biqadril istita' dengan kemampuan kalian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa qaribu. Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ingat, enggak boleh turun. Turun biasanya kan, anak enggak mampu padahal mampu. Nanti akan jatuh kepada tafrid dan al-idha'ah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menyia-nyiakan, meremehkan, mengentengkan. Tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian. Tidak akan seseorang selamat dari kalian bi'amalihi, dengan amalnya. Kalau para sahabat Nabi ketika mendengar ini, kan mereka fahami, tidak ada seorang pun selamat dari kalian dengan amalnya. Tidak ada seorang pun. Mereka bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Demikian juga engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala ana, tidak pula juga saya sama dengan kalian. Akan tetapi kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla telah melumuri aku dengan rahmatnya dan dengan keutamaan darinya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, menghibur para sahabatnya, tidak pula saya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah memberikan, melumuri diriku ini dengan rahmat dan karunia darinya. Apa penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah? Kata beliau, fajama'a fi hadal hadithi maqamatid din kullaha fa amara bil istiqamati wa hiya sadat wal isabati wal isabatu fin niyati wal aqwali wal a'mali. Kata beliau, di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menghimpun maqamatid din, ya, kedudukan-kedudukan agama semuanya dihimpun di dalam hadis ini. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk istiqamah, untuk beristiqamah di atasnya. Sadat ay lurus, isabah ay tepat pelaksanaannya. Mau melaksanakan kewajiban, dia tepat, barakallahu fikum. Lurus, baik, bagus, fin niyati, pada niat-niatnya. Wal aqwali, pada ucapan-ucapannya. Wal a'mali, dan pada amalan-amalannya. Semuanya isabah. Isabah maknanya adalah yaitu benar, tepat, sesuai pada niatnya, barakallahu fikum. Ucapannya tidak keluar dari tuntunan, tidak keluar dari keikhlasan. Demikian juga amal-amalnya. Ini kandungan hadis Abu Hurairah. Wa akhbara fi hadis Thauban annahum la yutiqunaha. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah memberitakan sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak mampu untuk semuanya itu. Berat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memindahkan mereka dari darajat istiqamah pada semua maqamat-maqamat din, tugas-tugas agama, barakallahu fikum. Nabi mengatakan, memberitahukan mereka enggak akan mampu. Oleh karena itu beliau memindahkan mereka ila al-muqarabah. Apa itu al-muqarabah? Wahia ayyakrubu minal istiqamati bihasabi taqatihim. Berupaya dengan kemampuan yang ada untuk berada di dalam kelurusan pelaksanaan, barakallahu fikum, tugas-tugas agama tersebut. Beliau memberikan contoh takribun lil faham. Ya. Ada di sini ahli memanah? Hah? Ada ahli memanah enggak? Ada? Ada ke? Kalau jarak misalkan taruhlah 50 meter, bisa langsung tembus ke tengah bolong yang apa namanya, tanda yang paling besar. Ada yang ahli? Barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian bisa ke tengahnya, berarti itu adalah tingkat istiqomah yang paling tinggi. Maksudnya tingkat kelurusan yang paling tinggi, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak bisa, kan kita disuruh ya wis mendekati, ya jarak berapa, barakallahu fikum, senti, ya coba usahakan, kan begitu. Sekarang beliau menyebutkan, kalladhi yarmi ilal ghar, seperti seseorang yang sedang melempar anak panahnya ke sasaran. Fa illam yusibuhu, kalau ternyata tidak bisa mengenai pas ke tengah sasaran, ya yuqaribuhu, yang mendekatinya, kan masih dapat nilai besar loh. Lingkarannya lagi, ada lingkarannya lagi, lingkaran lagi. Ya, tidak bisa ke yang tengah. Ya sudahlah, keluar siti. Ya. Maksudnya ini gambaran yuqaribuhu. Dia sudah mengeluarkan segala kemampuan. Ya, dia sudah olahraga, dia ini, dia itu, menyiapkan diri. Berharap nanti pada hari hanya dia bisa langsung tembus ke sasaran yang paling tengah. Ya, sudah berusaha, ternyata melenceng, keluar dari sasaran sedikit. Tapi itu punya nilai besar juga, barakallahu fikum. Nah, ini makna yuqaribuhu. Kalau tidak bisa dalam ya seluruh maqamat agama dengan sadar sesempurna mungkin, maka yuqaribuhu. Mendekatinya, kata beliau, barakallahu fikum. Wa ma'ahala, bersamaan dengan ini semuanya, fa akhbarahum annal istiqamata wal muqarabata la tunji yaumal qiyamah. Subhanallah. Berdasarkan ini juga Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitakan kepada mereka, walaupun istiqomah lurus atau mendekati kelurusan, tetap itu semua pada hari kiamat tidak akan menyelamatkan. Tidak akan menyelamatkan, barakallahu fikum. Fala yarkanu ila ahadun ila amalihi. Oleh karena itu, jangan ada seseorang condong kepada hasil karyanya. Wis mantap. Puas. Jangan. Wala ya'jabu bih. Dan jangan dia sekali-kali ujub dengannya. Merasa puas. Sudah melakukan yang terbaik. Kewajiban-kewajiban sudah dia kerjakan. Lalu dia tambal dengan yang sunah-sunah. Merasa wis melaksanakan yang terbaik. Jangan begitu. Barakallahu fikum. Ya. Wala yara anna najatahu bihi. Jangan sekali-kali dia memandang, berpandangan, menganggap, berpendapat kalau dia akan selamat dengan amalnya itu. Bal innama najatuhu birahmatillah wa 'afwihi wa fadlihi. Kata beliau, akan tetapi sungguh keselamatannya dia itu karena memang benar-benar rahmat dari Allah. Karena memang benar-benar pemaafan yang dia dapat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Memang benar-benar karunia dari Allah Azza wa Jalla, itulah yang akan menyelamatkan dia. Barakallahu fikum. Maka ini semuanya kan sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Setelah kita sudah berupaya di dalam hidup, mengajak diri, mengajak istri, mengajak anak-anak, ya jangan sampai kita melihat diri kita beramal, melihat amal itu sendiri, apalagi kalau sampai melahirkan ujub, atau menganggap pasti akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena was sudah berjuang semaksimal mungkin. Jangan. Jangan ada anggapan seperti itu. Orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Ya. Walaupun kita telah melaksanakan ketaatan, bahwa harapkanlah dalam maksimal kita melaksanakan ketaatan itu, Allah menerima amal kita. Ini kan harapan. khawatir Allah tidak menerimanya. Ini kan rasa takut ketika beramal. Kekhawatiran dan ketakutan kalau tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus menyertai amalan. Semoga dengan usaha-usaha kita membangun amalan ini di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita berjuang untuk mewujudkannya, kita keluarkan kemampuan yang ada untuk kemudian menjalankan dakwah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berharap itu semua menjadi amal soleh yang berberkah di sisi Allah azza wa jalla. Ini beratnya orang yang lurus di dalam melaksanakan amal soleh. Bagaimana kalau bengkok-bengkok? Yang lurus saja sudah berat. Untuk kemudian bisa membeli sorga dengannya. Kenapa? Karena ini bukan penentu kelurusan kita beramal. Yang menentukan adalah di saat dilingkupi, ditaburi dengan rahmat Allah, karunia Allah, pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi kalau perjalanan melaksanakan ketaatan itu enggak lurus, enggak istiqomah? Bagaimana lagi kalau dasar pembangunannya itu sudah salah dan keliru? Apa yang diharapkan? Ini adalah pelajaran tentunya buat kita semuanya ahlus sunnati wal jamaah. Untuk terus bersemangat, bersemangat, dan bersemangat. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajak, merangkul para sahabatnya untuk berjuang dari hal yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Walaupun demikian, beliau mengingatkan mereka bahwa tidak boleh menyandarkan diri kepada amal-amal itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah amalan yang bertaburan rahmat, bertaburan pengampunan Allah Azza wa Jalla dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letaknya kita selalu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah, dan kita menyadari bahwa setiap ketaatan yang mampu kita lakukan, yang mampu kita kerjakan, di situ adalah bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Untuk kita banyak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan barakallahu fikum ya sampaikan faedah keberikutnya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di pertemuan berikutnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Pada pertemuan ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.